Romo Korintos pasal Romo. Sabana etu, nipakatantu kumoriaran taiku ivei. Agina aku mana malau mantaleoda komi, ane etu agam mempakasusa rara komi, eva tuna jadi bopia. Sabana ane aku mempakasusa rara komi, isema patoma malau mempakavoe raraku, na tantu da arian tanina, aga komi to nipakasusaku. Pada etu mo patujuku, nantulisi sura etu ka komi bopia, ala ane aku memairi jai komi, ne aku rapaka susa komi, to masih patong mempakadamba raraku. Ni para sayaku, ane aku madamba, komi vo madamba-damba. Tempo aku nantulisi sura etu ka komi, aku umpu-umpu na susa bona gero raraku, pada aku na dianggani na geo na kanjodun-jodu. Patujuku nantulisi sura etu, da ala mempaka susa rara komi, tapi ala komi mamala mangginjani, kabetenu tobe kurijai komi pura-pura. Tau to nompaka susa rara etu, da nompaka susa raraku, tapi ia nompaka susa rara komi pura-pura. Atau ala neema ko gaga tesaku, agin aku manguli, ia nompaka susa rara sabagian gari komi. Tapi vei-vei ku uli ka komi, nagana mo pesuku to nipavela to dia to pempara saya katau etu. Vei-vei, komi kana momba ampungi ia, bo mempaka voe rarana, ala ne ia masusa gaga sampai mau purarana. Jadi ku perapi ka komi, popo kita vo mo ka ia, tobe komi. Patuju ku nantulisi sura etu ka komi bopia, ala momba uji komi. Aku na dota manggita, ane komi bate-bate na masadia, mantuki pura-pura parentang garijaiku. Jadi nagana mo vei-vei, ane tahu itu naupun niampungi komi pura-pura. Ia vau niampungi kumu. Pada nuapa to niampungi ku, ane mpu-mpu naria salah to masih pato ku ampungi. Itu niampungi ku riaran panggita Kristus, ala komi pura-pura, mamala musingga berobali. Tahu itu niampungi kumu, ala ne sampai kita ra akala magaun seta. Sabana ninjani tam mamimo, akala na membabagiu kita. Tempo aku narata ringata troas, ala mempatolele kareba belo Kristus, pue nomba buka jala ka aku, mo karajari situ. Tapi nakini bu moraraku, sabana aku da anu sirata ka sampe subuh ta ititus risetu. Sabana itu, nopa sabi mo aku rijai tau-tau to troas, padena pola mo aku mpakari provinsi Makedonia. Tapi no sukurumpu ka ala tala, gari ia mo, kami na jadi padagi, sabana no songu rara ante Kristus. Ia nantulungi kami, nampatorele kareba belo, sampe pura-pura tau, mamala musinjani ante ia. Kareba itu, natorele mpakari umba-umba, nasimbayu eva soa na vongi mpuu, natie ngari umba-umba. Sabana riaran panggita ala tala, kami nireke nasimbayu, eva soa dupa tonie ngantau pura-pura. Na belo ka ira toropaka salama, na belo ka ira tora suku sampai rika sae saena. Nantuki ira tora suku sampai rika sae saena, kami eini reke evasoan tomate, tandai na ira kanara suku. Tapi nantuki ira tora pakasalama, kami ni reke evasoan na vongimpuu, tandai na ira kanamatuvu mabelo. Isema tonom pakure mantui bago eva etu, na tantu nantuki pempakure tamboto, da aria sambaa. Tapi kami ei, da ana simbayu evanadea taun tanina, tonom patorele tesanu ala ta'ala, ala mangelo untu kakoro iramboto. Patuju kami nagasa, sabana kami tau tonisuro ala ta'ala, mempatorele tesana ante kuasa, ngarijai Kristus. Pade ala ta'ala mboto, nanggita bovia kami etu.